بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan hadis dari Ta'alanhu masih tentang kesombongan, bab kesombongan. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini? Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya faedah yang pertama, penjelasan bahwasanya tajammul wa tazayyun matlubun fi syariah, bahwa berhias dan memperbagus, memperindah penampilan, hai'ah, itu adalah perkara yang matlub, perkara yang tuntut di dalam syariat, dan bukanlah kesombongan. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Ketika dia datang ke masjid, salat berjamaah atau salat Jumat, mereka pakai pakaian bagus. Bahkan ada pakaian sendiri, pakaian khusus dia pakai di Jumat untuk hari raya. Demikian juga ketika berkunjung ke rumah saudaranya, menemui saudaranya, ziarah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah rahimallahu taala, mereka para sahabat apabila mereka saling menziarahi, mereka tajammul, mereka berhias. Yang kedua, laysa min qabil al-kibr libsul jamil min athyab wa tahsinil hay'ah was-surah ma lam yashabhu ajabun fi nafsihi wa khuyala. Bukanlah termasuk kesombongan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, sekalipun itu mahal, dan memperbagus penampilan, memperbagus hai'ah, selama tidak disertai atau diiringi di dalam berhias dan memperbagus penampilan itu ajab. Ujub, ada takjub, ada rasa takjub fi nafsihi terhadap dirinya, bangga, ujub terhadap dirinya, saya ini orang yang paling bagus penampilannya, saya orang yang paling bagus pakaiannya, saya yang paling mahal di antara yang ada di sini. Wa khuyala, dan kesombongan. Selama itu tidak ada pada diri seorang, maka itu bukan termasuk kesombongan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, seorang sahabat yang dia tidak ingin ada orang yang mengungguli dia dalam masalah penampilan, dalam masalah pakaian. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah itu termasuk kesombongan? Bukan. Sombongan itu menolak al-haq dan merendahkan, meremehkan manusia. Alhamdulillah selama itu tidak disertai dengan ta'ajub, ujub pada dirinya, tidak ada khuyala dan tidak ada israf berlebihan, boros di dalam membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai bani Adam, hakilah perhiasan kalian setiap kalian memasuki masjid. Pakaian, pakailah pakaian kalian, perhiasan yang Allah anugerahkan kepada kita, pakaian yang bagus. Demikian juga disebutkan oleh Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, makan apa saja, washrab dan minumlah apa saja yang kamu inginkan untuk kamu minum. Minuman yang dijual mahal harganya, sirup-sirup asir misalnya, tak punya uang untuk membeli, beli, minum, walbas dan pakailah pakaian yang kamu senangi. Bersedekah, bersedekahlah. Fi ghairi syarafin, tapi fi ghairi syarafin, tidak dengan syaraf, berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang, membelanjakan harta, boros, membelanjakan bukan pada tempatnya. Wala makhilatin, dan tanpa diiring dengan makhilah, khial, khuyala, sombongan. Faedah yang tiga. Faedah berikutnya, al-kibr 'alan nas min as-sifat allati tadullu 'ala fasadil qulub. Kesombongan pada seseorang itu adalah termasuk sifat yang menunjukkan tentang rusaknya hati orang tersebut, bukan sifatnya orang yang terpuji, orang mukminin, orang muttaqin. Kesombongan itu adalah sifat dari iblis yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, lalu tidak mau sujud, enggan. Karena apa? Dia sombong, takabur, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih mulia, sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Dan ini sebagian sifat ada pada manusia. Kadang dia tidak mau, kalau yang mengundang untuk makan datang ke rumahnya orang miskin, tak mau datang. Atau menjadi teman kelompoknya orang miskin, tak mau dia. Maunya sesama orang yang mulia, orang kaya. Memandang remeh, istidam, isti'adham nafsahu, mengagungkan dirinya, tarafu, merasa tinggi. Maka sifat kesombongan ini menunjukkan bahwasanya hati seorang itu fasad, rusak. Dan hadis ini memberikan penjelasan terhadap pemahaman sebagian manusia yang berkaitan dengan bagusnya penampilan. Terkadang manusia menganggap itu adalah kesombongan, bahwasanya itu adalah kibir. Oh, si fulan sombong. Kenapa? Lihat saja dia, kalau pakaian sepatunya sudah ratusan ribu harganya. Pakaiannya di atas 500, di atas 200, 500. Dia emang bisa, dia memiliki banyak uang, kaya. Si sombong, si fulan. Kesombongan itu dasarnya dari penampilan seseorang. Si fulan sombong karena penampilannya, penampilan bagus, mewah, dianggap sombong. Maka di sini menjelaskan dan membantah bahwasanya kesombongan itu bukan dilihat dari penampilan, bukan dilihat dari bagusnya penampilan orang, bagusnya pakaian, bagusnya kendaraan atau rumah dikatakan sombong, bukan. Nah, laki-laki yang datang kepada Rasulullah senang, bahkan tidak suka ada orang yang mengguli melebihi dia dari penampilannya. Rasulullah mengatakan bukan kesombongan. Kesombongan itu adalah tadi merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya al-kibr, kesombongan itu nau'an, ada dua. Punya kesombongan ini ada dua. Al-kibr al-haq, yang pertama adalah sombong terhadap kebenaran. Wal-kibr al-khalq, dan sombong terhadap manusia. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, dan hadis sebelumnya sudah kita sebutkan. Jadi dua, sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap manusia. Nah, ini kibur. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam menjelaskan tentang dua jenis kesombongan ini, yang pertama adalah sombong terhadap kebenaran, batrul haq, bahwa radduhu, yaitu menolak kebenaran. Alla yaqbal insan al-haq bal yarfuduhu wa yarudduhu i'tidadan binafsihi wa ra'yihi, yaitu seorang tidak menerima kebenaran, bahkan menolaknya berdasarkan kepada ra'yunya, pandangannya. Disampaikan kebenaran, ini al-haq, enggak mau terima karena dia sudah punya pandangan, sudah punya pendapat, ini boleh. Datang hadis sampaikan ini enggak boleh, dia menolak, enggak mau tunduk kepada hadis, enggak mau mengikuti al-haq, kebenaran. Datang dari Rasulullah SAW ditolak, bahkan memandang dirinya itu pendapatnya lebih besar daripada kebenaran. Kata Syekh, wa alamatu dzalik, tanda yang demikian ini, orang yang menolak kebenaran, sombong terhadap kebenaran, annal insan yu'ta ilaihi bil adilla minal kitabi was sunnah, seorang didatangkan kepadanya adillah, dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Wa yuqal hadha kitabullah, hadhi sunnah rasulillah. Dikatakan kepadanya, ini loh kitabullah, ini Al-Quran, nyuruh kita seperti ini, ini sunnah Nabi SAW, hadith Rasulullah, menganjurkan kita seperti ini, melarang kita dari ini. Lakinnahu la yakbal, namun dia tidak menerima dalil tersebut. Bal yastamirru ala ra'yihi, bahkan terus menerus dia di atas pandangannya, di atas pendapatnya, sudah berpendapat demikian. Bahasanya ashabul madzhab, fanatik madhab, baik itu Syafi'iyah, Malikiyah, lalu disampaikan dalil dari sunnah Nabi SAW yang berbeda atau tidak sesuai dengan pandangan madhabnya, dia tolak. Syafi'i mengatakan seperti ini, Al-Imam Ahmad mengatakan seperti ini, Imam Malik, Abu Hanifa dalam kitabnya mengatakan seperti ini, maka saya berpendapat dengan pendapatnya. Saya ini Syafi'iyah, saya ini Hambali, lebih utama dalam pandangan mereka itu pendapat madhab dibanding hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda orang yang menolak kebenaran, sombong. Padahal mereka semua imam mengatakan dalam kitab-kitab mereka, kalau ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah sunnah, lemparkan pendapatku, buang pendapatku. Mereka para imam tunduk kepada kebenaran, mengikuti al-haq. Namun pengikut-pengikutnya yang fanatik ke madhabnya ini banyak, yang mereka menolak al-haq, menolak kebenaran karena fanatik kepada madhab. Padahal namanya imam, manusia biasa, tidak keliru, tidaklah maksum, berpendapat, bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Malik mengatakan, "Kulunas yukhad wa yutrak awluh illa sahibu hadil qabr." Seluruh manusia itu diambil ucapan atau ditinggalkan. Kecuali pemilik kubur ini. Kecuali Rasulullah SAW harus diambil. Diambil, kalau manusia diambil atau ditinggalkan pendapat. Tapi Rasulullah SAW mesti kita ambil apa yang disampaikan oleh beliau, karena kebenaran. Wakathirun minan nas yantasiru li nafsihi, dan kebanyakan dari manusia itu membela dirinya. Faida qala qawlan la yumkin an yatazahza anhu walau ra'a as-shawab fi khilafihi. Kebanyakan manusia itu nih membela dirinya, gengsi, sudah punya pendapat seperti ini, dia harus pertahankan, enggak mau dia meninggalkan pendapat tersebut. Maka saya meninggalkan, ini pendapat saya, tidak mungkin dia untuk meninggalkannya, sekalipun dia memandang bahwa saya yang benar itu yang menyelisihi pendapatnya, itulah yang benar. Dan ini adalah khilaful aqli wa khilafus syar, menyisi akal dan menyisi syariat. Kalau seseorang itu punya pandangan, punya pendapat, lalu kemudian datang dalil, disampaikan dalil, disampaikan kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu ini adalah hak, namun dia menyelisihi, dia tidak mau mengambil al-hak tersebut, maka seperti menyelisihi akal sehat dan menyelisihi syariat. Dan termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batrul haq wa gamtun nas, batrul haq, menolak kebenaran. Maka kata Syekh, wal wajib ayarji'a al-insan lil-haq haithuma wajadahu, dan wajib bagi seseorang itu untuk kembali kepada al-haq, wajib untuk semua kita kembali kepada al-haq, kebenaran. Haithuma wajadahu, dimanapun kita mendapat al-haq tersebut, kita ambil. Hatta walau khalafa qawlahu fal yarji' ilaihi, sekalipun menyelisihi pendapatnya, sekalipun berbeda dengan keyakinannya, maka hendaknya dia kembali. Tinggalkan pendapatmu, tinggalkan keyakinanmu, dan ambil kebenaran tersebut. Jangan sampai engkau termasuk orang yang sombong terhadap al-haq, tidak mau menerima. Fa in hadza a'azzu lahu indallah, maka ini sesungguhnya ini adalah a'azzu lahu indallah, kemuliaan baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan baginya di sisi manusia. Orang yang senantiasa mengikuti kebenaran itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi manusia Allah yang akan menjadikan mulia. Falillahil 'izzatu jami'a, kemuliaan itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat, Allah akan muliakan seseorang apabila orang itu mengikuti al-haq, mengikuti sunnah, dan bukan hanya Allah tapi juga manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut mulia di sisi manusia, akan dihormati, dimuliakan oleh manusia. Fala tadhunnu annaka idza raja'ta an qawlika ila as-shawab an hadza yad'u manzilatak 'inda an-nas, maka jangan kamu menyangka bahwasanya apabila engkau terujuk meninggalkan pendapatmu, kamu mengambil yang benar, memilih mengikuti yang hak, kamu tinggalkan pendapatmu yang salah, lalu kamu ambil kebenaran, bahwasanya itu akan merendahkan kedudukanmu di sisi manusia. Bal hadza yarfa'u manzilatak, bahkan ini akan meninggikan kedudukanmu. Sebagian orang menyangka kalau saya mengikuti kebenaran maka saya menjadi orang yang terhina. Kalau saya memelihara jenggot saya dihinakan, saya terhina. Kalau saya memakai jubah maka saya merasa dihinakan, merasa hina. Tidak. Tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan karena mengikuti al-haq. Bal hadza yarfa'u manzilatak, bahkan ini akan meninggikan kedudukanmu. wa yarfa'un nas annaka wa ya'rifun nas annaka la tattabilal haq, dan manusia akan mengetahui bahwasanya engkau tidaklah mengikuti kecuali kebenaran. Amma alladhi yu'anik wa yabqa ala ma huwa alayhi wa yaruddul haq fa hadha mutakabbir. Adapun orang yang menentang kebenaran, menentang sunnah, menentang hadis, dan dia bersikukuh tetap berada pada pendapatnya, keyakinannya, menolak kebenaran, maka ini namanya mutakabbir. Ini orang yang sombong. Ini faedah yang kelima. Faedah yang terakhir dari hadis. Fil hadis, dalam hadis ini menunjukkan wara'us sahabah wa taqwahum wa khawfuhum al-kibr wa hubbuhum at-tawadhu. Menunjukkan tentang waroknya sahabah, bagaimana kehati-hatiannya sahabah. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada muskilah yang mereka temui, yang mereka dapati. Orang ini khawatir, takut kalau sekiranya apa yang terbetik di dalam dirinya, senang dengan penampilan yang bagus, tidak pengin ada yang mengungguli dia, itu termasuk kesombongan, takut dia. Sehingga dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa mereka, rasa takutnya mereka kepada kesombongan. Mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang takut tertimpa penyakit yang tercela ini, sombong. Dan cintanya mereka kepada tawadu, tawadu, merendahkan diri kepada sesama. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari kesombongan dan memerintahkan untuk tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha auha ilayya an tawadu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku an tawadu, tawadu, agar kalian saling tawadu. Hatta la yabhar ba'duhum ala ba'd wa la yabghi ba'duhum ala ba'd, hingga tidak ada sebagian mereka itu membanggakan diri kepada sebagian yang lainnya, dan tidak ada sebagian di antara mereka itu mendzalimi sebagian yang lainnya. Dan sifat ini akan menjadikan pelakunya itu diangkat derajatnya insyaallah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, kalau dia tawadu. Bagaimana disebutkan dalam hadis, khani bidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Telah selesai pembahasan hadis Abi Hurairah dan dengan faedah-faedah yang baru kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita sampaikan hadis yang terakhir di dalam bab al-kibr. Naktabi bi hadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hafizakumullah.